Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا أَمَّا بَعْدُ Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ucapan tahmid dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala atas berbagai limpahan nikmat yang Ia berikan dan senantiasa anugerahkan kepada kita semuanya, hamba-hambanya yang Ia pilih sebagai orang-orang yang menerima keimanan di dalam kalbu, menerima Islam di dalam amal, hamba-hambanya yang Allah Jalla wa'ala pilih untuk mempercayai kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk terus mengkaji bimbingan-bimbingannya, berusaha untuk terus mempelajari sunnah-sunnahnya. Ucapan tahmid dan syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas anugerah ini merupakan bentuk kegembiraan kita, merupakan bentuk farah, kegembiraan yang kita rasakan tatkala kita menerima keutamaan tersebut. Allah Jalla wa'ala berfirman, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah wahai Muhammad, manusia itu hendaknya dengan rahmat Allah, dengan keutamaan Allah, hendaknya mereka bergembira, senang. Karena rahmat dan keutamaan Allah Jalla wa'ala itu khairun mimma yajma'un, lebih baik dibandingkan apa yang mereka kumpulkan dari perbendaharaan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dunia adalah perkara yang dibuat indah. Dunia adalah perkara yang diperlihatkan kepada kita hijau. Siapa yang melihatnya senang, siapa yang melihatnya ingin. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa'i wal wildan wal banin wa hakadha. Allah Jalla wa Ala berfirman, telah dibuat indah kecintaan terhadap kesenangan-kesenangan duniawi, syahwat, minan nisa, dari kalangan wanita-wanita, wal banin, anak-anak laki-laki, dan seterusnya. Perkara-perkara dunia secara fitrah Allah Jalla wa'ala jadikan itu indah. Allah jadikan dunia itu hijau. Yang melihatnya ingin, yang melihatnya ingin mendapatkan dunia tersebut. Namun di dalam ayat di atas, Allah Jalla wa'ala memberikan bimbingan kepada kita bahwasanya dari indahnya dunia di mata kita, dari hijaunya dunia sesuai dengan pandangan kita, ada yang lebih baik dari itu, yaitu fadlullah wa rahmatullah, keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, iman yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita, takwa yang Allah Jalla wa'ala titipkan pada kolbu-kolbu kita, Islam yang menjadi landasan setiap gerak-gerik dan amaliah kita. Inilah fadlullah. Yang Allah perintahkan kita untuk farah. Allah perintahkan kita untuk senang dan berbahagia tatkala menerima keutamaan tersebut, tatkala menerima rahmat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa Ala menyatakan tentang fadlun azim, keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Dan Allah telah menurunkan kepada engkau, wahai Muhammad, Al-Kitab, Al-Quran, Wal-Hikmah, yaitu Sunnah. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah telah mengajarkan engkau perkara-perkara yang sebelumnya engkau tidak tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Tiga perkara ini adalah keutamaan Allah Jalla wa'ala yang Allah berikan kepada engkau, dan itu azim, itu besar. Allah Jalla wa'ala ingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini tentang tiga fadlun azim yang Allah berikan kepada beliau, dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk senantiasa memberikan dan menambahkan kepada kita tiga perkara ini. Yang pertama adalah Al-Kitab. Diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya adalah fadlun azim. Yang kedua adalah Al-Hikmah, yaitu sunnahnya, ajarannya, bimbingan-bimbingannya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing bukan melalui pribadinya. Namun Nabi SAW membimbing dan mengarahkan, menggariskan jalan hidup ini sesuai dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Itu yang kedua, fadlun azim. Yang ketiga adalah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah mengajarimu perkara-perkara yang sebelumnya engkau tidak tahu, ilmu berarti. Ilmu yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan sebagai fadlun azim, disetarakan dengan Al-Quran, disetarakan dengan sunnah. Yang berikutnya adalah ilmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga tatkala muncul pada hati kita keinginan, kesemangatan, kecondongan untuk terus mau belajar, untuk terus mau dekat dengan ilmu, untuk mau terus mengkaji ilmu, ini adalah sesuatu yang sepatutnya kita berbahagia dengannya, senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkara tersebut, karena itu adalah fadlun azim yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan di dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, addada subhanahu ni'amahu wa fadlahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat-ayatnya Allah Jalla wa'ala menyebutkan nikmat-nikmatnya dan keutamaan-keutamaannya yang ia berikan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala min ajalliha, dan Allah jadikan yang paling mulia dari nikmat dan keutamaan tersebut adalah an atahul kitaba wal hikmah wa 'allamahu ma lam yakun ya'lam. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak nikmat dan keutamaan tersebut adalah tatkala Allah memberikan kepada nabinya Alkitab, As-Sunnah dan ilmu yang sebelumnya beliau belum tahu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hendaknya kita farah, berbahagia, bergembira, senang dengan didekatkannya kita kepada majelis ilmu, didekatkannya kita kepada halaqah-halaqah yang dibacakan Al-Quran dan Sunnah, disampaikan ilmu di sana. Semoga dengan itu kita meraih keutamaan yang lebih besar, dengannya kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Kitab wal Hikmah dan ilmu adalah sebesar-besar nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia menjadi sebesar-besar nikmat? Karena tiga perkara inilah yang akan menuntun kita kepada kenikmatan yang tiada tara agungnya, tiada tara nikmatnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayatnya yang mulia, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna alaikum. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah wahai Muhammad, dihalalkan bagi mereka manusia segala perkara-perkara yang baik dan hewan-hewan yang digigit oleh anjing-anjing yang kalian ajari mereka ilmu berburu, makanlah dari hasil buruan anjing-anjing tersebut, makanlah apa yang ditangkap oleh anjing-anjing tersebut, wadhkuru smallahi alaih, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala tatkala kalian melepas anjing-anjing tadi. Dalam ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah jalla wa ala menjelaskan tentang salah satu makanan yang halal untuk kita makan. Namun bukan ini pembahasan yang ingin kita singgung. Di antara jenis makanan halal yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk kita adalah hasil buruan anjing yang telah dilatih. Hasil buruan anjing yang sudah diajari oleh tuannya untuk berburu. Tatkala anjing tersebut dilepaskan oleh pemiliknya, dilepaskan oleh tuannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan anjing tadi berhasil untuk menangkap apapun itu dari hewan-hewan yang halal, maka hasil tangkapan melalui gigitan anjing tadi adalah halal. Ikhwani fillah rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan sisi keutamaan ilmu yang seharusnya kita renungi dari ayat di atas. Inna Allah subhanahu ja'ala saydal kalbil jahil maitatan yahrumu akluha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hasil buruan anjing yang tidak terlatih sebagai bangkai yang haram untuk dimakan. Jadi kalau kita lihat ada anjing-anjing liar, anjing yang tidak dilatih untuk berburu, dia menangkap ayam mungkin, dia menggigit ayam, maka ayam yang dia gigit adalah maitah, bangkai yang haram untuk dimakan. Akan tapi wa abaha saydal kalbil mu'allam, Nabi Allah Subhanahu wa taala memubahkan hasil buruan anjing yang sudah dilatih. Jadi dibedakan ma'asyiral muslimin antara buruan anjing yang tidak dilatih, tidak diajari ilmu, dengan hasil buruan anjing yang dilatih, yang diajari ilmu. Hasil buruan tangkapan gigitannya anjing yang tidak terlatih haram untuk dimakan. Namun hasil buruan melalui gigitan anjing yang sudah dilatih halal untuk dimakan. Maka lihat ma'asyiral muslimin, wa hadza min syarafil ilm. Ini termasuk keutamaan ilmu. Di mana anjing hewan yang rendah, hewan yang haram untuk dimakan, akan memiliki kelebihan di atas anjing yang lain manakala anjing ini punya ilmu, manakala anjing ini dilatih. Anjing yang dilatih hasil buruannya boleh dimakan manusia. Anjing yang tidak dilatih hasil buruannya haram, tidak boleh dimakan oleh manusia. Anjing punya kasta yang berbeda. Yang membedakan antara anjing yang hasil buruannya halal dengan yang hasil buruannya haram adalah ilmu. Apalagi manusia. Tatkala Allah Jalla wa'ala memberikan kepada si A ilmu dan tidak memberikan kepada si B ilmu, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tentu berbeda. Yang Allah Jalla wa'ala berikan ilmu, dia mulia. Mulia dengan ilmu itu sendiri dan mulia dengan bimbingan ilmu yang berhasil dia raih. Dengan ilmu tersebut dia bisa berjalan di atas jalan yang benar, dia bisa beragama dengan agama yang benar. Adapun si B, seorang yang jahil, orang yang tidak Allah kasih ilmu, orang yang Allah tidak bimbing dia dengan bimbingan ilmu, dia tercela dengan kejahilannya, dia rendah dengan kebodohannya. Terlebih dia akan menjadi rendah dan hina tatkala dia berjalan di atas bimbingan yang salah, berjalan di atas agama yang salah, berjalan di atas petunjuk yang salah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tentu tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini ma'asyiral muslimin yang juga seharusnya memberikan motivasi kepada kita untuk kita lebih bersyukur, untuk kita jangan menganggap nikmat ilmu ini biasa saja. Hadirnya kita di majelis ilmu ini hanya sebatas rutinitas kita setiap satu pekan sekali, rutinitas kita setiap satu pekan dua kali, atau mungkin satu pekan tiga kali, dan kita tidak ada rasa bahagia dengan itu. Kita menganggap itu semata-mata rutinitas. Oh, tidak ada istimewa-istimewanya itu majelis ilmu pada diri kita. Teranggap sama malam-malam yang kita hadir bermajelis ilmu di sana dengan malam-malam yang kita tidak hadir majelis ilmu di sana. Dianggap sama. Tidak ada istimewanya. Jangan sampai yang seperti ini barakallahu fikum menjadi perasaan setiap qalbu kita. Berbahagialah ma'asyiral muslimin manakala Allah Jalla wa'ala jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang ia pilih untuk bisa mengkaji, mempelajari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari ayat-ayatnya, hadisnya. Dan mengkaji penjelasan dari para ulama, mengkaji penjelasan dari para masyayikh yang ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih ma'asyiral muslimin, yang seharusnya membuat kita untuk terus bersemangat, bergembira, senang dengan dipilihnya kita sebagai orang-orang yang mau bermajelis ilmu, dekat dengan majelis ilmu, adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar. Dalam hadis Muawiyah ibnu Abi Sufyan yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Jalla wa'ala kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dalam urusan agamanya. Allah akan buat dia faham terhadap urusan agamanya. Dijelaskan hadis ini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah masih dalam kitab yang sama, yaitu dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Kalau Nabi SAW menyatakan orang yang Allah inginkan kebaikan padanya, akan Allah buat dia faham dalam urusan agamanya, maka kata Imam Ibnul Qayyim, hadza yadullu ala anna man lam yufaqqah fi dinihi lam yurid bihi khaira. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak Allah fahamkan dalam urusan agamanya, maka berarti dia bukan orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Kama anna man arada bihi khairan faqqahu fi dinihi. Sebagaimana orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan buat dia faham dalam urusan agamanya. Dan sebaliknya, orang yang Allah inginkan padanya kejelekan, maka Allah tidak akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana tidak? Tatkala Allah Jalla wa'ala menghendaki untuk fulan termasuk dari ahli surga, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan buat dia berada di atas jalannya ahlul jannah, ahli surga. Jalannya ahli surga adalah takwa. Allah akan buat dia hidup di atas takwa. Dan tidak mungkin dia hidup di atas takwa kecuali dengan ilmu. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala buat dia satu langkah demi langkah demi langkah terus dia berada di atas jalan takwa, di mana jalan takwa itulah yang akan menuntun dia kepada surganya. Oleh karenanya dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kenapa orang yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sebabnya adalah annahu qaidun ila taqwallah. Sebabnya dikarenakan bahwasanya ilmu itu adalah penuntun yang akan membawa seorang kepada takwa. Tanpa ilmu seorang tidak akan bisa bertakwa. Tanpa ilmu seorang tidak akan bisa berada di atas jalan takwa. Sedangkan jalan takwa adalah jalan surga. Yang tidak didekatkan dengan ilmu, dia tidak akan terarahkan kepada takwa. Dia akan terarahkan kepada jalan-jalan neraka wal'iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya sekali lagi, hendaknya kita berbahagia, hendaknya kita senang manakala Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita termasuk bahagian daripada hamba-hambanya yang ia pilih untuk ada di majlis ilmu di beberapa malam dari malam-malam yang kita lalui pada setiap pekan. Allah subhanahu wa ta'ala dekatkan kita dengan orang-orang yang juga punya keinginan dan kesenangan yang sama. Sama-sama senang dengan ilmu, sama-sama ingin ilmu. Ikhwani fillah rahimakumullah, semoga ini menjadi tanda Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuk kita. Semoga ini menjadi tanda Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kita termasuk daripada orang-orang yang menempuh jalan takwa, di mana jalan takwa finishnya adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini sedikit pendahuluan sebelum kita memasuki pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, sedikit motivasi untuk saya pribadi dan juga untuk antum sekalian. Motivasi untuk kita lebih bersyukur, motivasi untuk kita lebih bersemangat, dan menyadarkan kita bahwasanya kesibukan kita di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, kesibukan kita di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang mungkin menyita 1 jam, 2 jam, atau kurang dari itu dari waktu kita, ini tidak akan sia-sia manakala kita ikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kita harapkan pahala yang besar dari sisinya, kita harapkan balasan yang agung yang ia persiapkan di hari pembalasan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun materi pembahasan kita pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya, insyaallah ta'ala masih membahas kelanjutan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 42 hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, di mana pada pertemuan terakhir kita sampai pada hadis yang ke-38. Maka selanjutnya kita masuk pada hadis yang ke-39. Qala al-muallif, penulis berkata, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawazali, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan, tajawaza artinya memaafkan, innallaha tajawazali an ummati, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan umatku, dan maaf itu adalah untukku. Ya. Apa yang dimaafkan? Al-khoto'a, perkara-perkara yang salah, khoto' yang dilakukan dengan tanpa kesengajaan. Wanisyana, dan Allah maafkan umatku dari kelupaan. Wa mastukrihu alaihi, dan segala perkara yang mereka dipaksa untuk melakukannya atau mengucapkannya. Hadisnya kata Al-Imam An-Nawawi dikatakan sebagai hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Al-Baihaqi dan selain keduanya. Namun ma'asyiral muslimin, setelah dikaji secara mendalam dalam ilmu hadis, hadis yang beliau sebutkan ini yang dikatakan sebagai hadis hasan, tatkala dikaji dengan sanadnya, dikaji secara mendalam secara keilmuan, ilmu mustalah hadisnya, kita dapati hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif secara lafaz, akan tetapi secara makna dia adalah sahih, didukung oleh hadis-hadis sahih yang lain. Karena di sisi ahli hadis, hadis itu terbagi menjadi tiga. Ada hadisun sahih, ada hadisun hasan, dan ada hadisun dhaif. Sebagian membagi menjadi empat. Namun pembagian yang terkenal, hadis terbagi menjadi tiga. Ada hadis yang sahih, sahih secara arti bahasa, artinya adalah benar. Dan hadis yang sahih ini adalah hadis yang tidak diragukan penyandarannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kebenaran penukilan orang-orang yang ada dalam mata rantai hadis. Mereka adalah orang-orang yang jujur, mereka adalah orang-orang yang terpercaya, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Itu hadis sahih. Dan hadis sahih tidak ragu, wajib untuk diamalkan. kalau itu adalah bentuknya perintah dan wajib untuk diimani isinya, kalau itu bentuknya adalah khabar-khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah hadithun hasan. Hasan secara arti bahasa maknanya adalah baik, hadith yang baik. Adapun menurut istilah ahli hadith, yang namanya hadith hasan adalah hadith yang orang-orang yang ada di mata rantai hadisnya itu adalah orang-orang yang terpercaya. Orang-orang yang ada dalam mata rantai hadis itu disebut dengan rawi. Hadis hasan itu rawinya terpercaya, tapi dari segi hafalan tidak sesempurna rawi-rawi yang meriwayatkan hadis sahih. Itu hadis hasan. Orang-orangnya bertakwa, orang-orangnya terpercaya, tapi secara keilmuan dan secara hafalan tidak setara dengan rawi-rawi yang ada dalam mata rantai hadis sahih. Dan hadis hasan dalam bab pengamalan dan pengimanan sama seperti hadis sahih. Wajib diimani apabila isi hadisnya adalah khabar, dan wajib diamalkan apabila redaksi hadisnya adalah perintah. Jadi secara pengamalan sahih dan hasan adalah sama. Tapi dari segi kualitas hadis, hadis sahih lebih tinggi kualitasnya dibandingkan hadis yang hasan. Adapun hadis dhaif, ini adalah jenis ketiga dari macam-macam hadis. Hadis dhaif adalah hadis yang secara arti bahasa maknanya lemah. Lemah karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi untuk dianggap hadis tersebut sah disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis dhaif. Seperti pada mata rantai hadisnya ada rawi yang pendusta. Atau pada mata rantai hadisnya ada rawi yang tidak beretika dengan etika Islami. Dia rawi, orang yang meriwayatkan hadis, tapi orang yang tidak sopan dalam hidup seharinya, dalam kehidupan kesehariannya. Orang yang dikenal pendusta, orang yang dikenal sering lupa, orang yang dikenal sering salah dalam menyampaikan ilmu. Nah, apa yang dia riwayatkan dari hadis akan dikategorikan sebagai hadis dhaif. Dan hadis dhaif ini ma'asyiral muslimin tidak seperti hadis hasan dan hadis sahih dari segi pengamalan. Hadis dhaif tidak diamalkan. Hadis dhaif isi redaksinya tidak diimani. Itu hadis dhaif. Kenapa? Karena hadis dhaif secara nama memang hadis, tapi tidak sah disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cukup aneh tatkala ada orang yang menyatakan tidak mengapa hadisnya dhaif, dhaif, dhaif, tapi kan hadis. Nah, dhaif itu bukan hadis. Ya. Secara penamaan memang hadis, tapi secara penisbatan itu tidak layak dinyatakan sebagai hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar dari seorang ustaz atau dari seorang kiai, dari seorang dai, hadis ini dhaif, maka harus langsung terpatri di benak kita, kalau dinyatakan dhaif berarti tidak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis dhaif tidak kita imani sebagai sabda Rasul. Kalau itu bukan sabda Rasul, berarti bisa jadi benar, bisa jadi salah. Apalagi hadis dhaif juga secara tingkatan berbeda-beda. Ada dhaif yang parah, ada hadis dhaif yang menengah, ada hadis dhaif yang ringan. Hadis dhaif yang ringan adalah hadis dhaif yang ada pada yang ada di hadapan kita ini. Hadis dhaif yang ringan itu ma'asyiral muslimin bisa naik kepada derajat hadis hasan kalau didukung oleh riwayat-riwayat yang lain. Dan termasuk dari hadis dhaif yang naik ke derajat hasan karena didukung oleh riwayat-riwayat yang lain adalah hadis yang ada bersama kita ini, hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku segala bentuk ketidaksengajaan, segala bentuk kelupaan, dan segala perkara yang mereka dipaksa untuk melakukan atau mengucapkannya. Ini termasuk hadis dhaif yang ringan. Kalau hadis dhaif yang parah ya, yang dikatakan sebagai hadis palsu, itu parah. Yang betul-betul diatasnamakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya tanggung jawab dari orang yang membuatnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini sedikit tambahan terkait dengan ilmu hadis. Karena berhubung kita melewati hadis yang secara sanadnya, secara mata rantai hadisnya adalah dhaif, namun bisa naik kepada derajat hadis hasan karena didukung oleh riwayat-riwayat yang lain. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang salah satu kelebihan yang umat ini dilebihkan atas umat-umat yang lain oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini berisi tentang kekhususan. Dari sekian banyak kekhususan yang diterima oleh umat ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, kelebihan tersebut dan kekhususan tersebut adalah bentuk maafnya Allah subhanahu, bentuk pengampunannya Allah subhanah atas segala bentuk ketidaksengajaan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, segala perkara yang dilakukan karena lupa, dan segala perkara yang dilakukan atau diucapkan dengan unsur keterpaksaan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Isi hadis ini didukung oleh ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-286. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menghikayatkan tentang doanya orang-orang yang beriman, Rabbana la tu'akhidna inna zina au akhto'na. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman berdoa, wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami salah tidak sengaja. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan tentang doa orang-orang yang beriman ini, yaitu wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami salah, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab doanya orang-orang yang beriman, qad fa'altu, aku telah lakukan itu. Ini maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabulkan doanya orang-orang yang beriman, yang berarti Allah tidak akan menghukum seseorang karena perbuatan lupanya atau perbuatan tidak sengajanya. Begitu pula isi hadis ini didukung oleh ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada surah Al-Ahzab ayat yang kelima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, dan tidak ada atas kalian dosa pada perkara-perkara yang kalian tidak sengaja padanya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, yang dengannya kalian akan mendapatkan dosa adalah perkara-perkara yang disengaja oleh niat-niat kalian, yang disengaja oleh kalbu-kalbu kalian. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula isi hadis ini didukung oleh hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Amr ibn al-Aus. bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahada tsumma asaba falahu ajrani. Wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila seorang hakim memberikan keputusan hukum pada perkara yang diangkat kepadanya, kemudian dia membahas, mengkaji, berusaha untuk menepati kebenaran, dan dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Namun, apabila hakim tersebut setelah diangkat suatu permasalahan kepadanya, dia bersungguh-sungguh mengkaji, membahas, mendalami, menghakimi, dan mengeluarkan hukum, tapi ternyata hukumnya tidak sesuai dengan kebenaran, dia salah dengan ketidaksengajaan, maka dia tidak mendapatkan dosa, dia masih tetap mendapatkan pahala meskipun jumlahnya hanya satu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini bentuk bagaimana hikmahnya Allah subhanahu, bentuk bagaimana rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang umat ini akan dihukum, yang akan mendapatkan dosa, adalah perkara-perkara pelanggaran yang mereka lakukan karena unsur kesengajaan dan tidak lupa. Adapun perkara-perkara yang bersifat pelanggaran yang dilakukan karena lupa dan dilakukan karena ketidaksengajaan, maka tajawazallah, Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazab. Disebutkan oleh al-imam al-Hasanul Basri rahimahullah, laula ma dzakarallahu min amri hadzainir rajulain ya'ni Dawud wa Sulaiman la ra'aitu annal qudata qad halaku. Seandainya Allah tidak menyebutkan cerita tentang dua orang ini, yaitu cerita Nabiullah Dawud dan cerita Nabiullah Sulaiman, yang keduanya memberikan kesimpulan hukum dalam perkara yang di perselisihkan, Nabi Dawud salah dan Nabi Sulaiman benar. Seandainya Allah tidak menceritakan tentang kisah dua orang ini yang berbeda hukum dalam penyelesaian perselisihan, yang satu benar yang satu salah, la ra'aitu annal qudata qad halaku. Aku memandang bahwasanya para hakim-hakim ini semuanya adalah orang-orang yang masuk neraka. Kenapa? Tadi, karena hakim itu sangat rawan salah dalam memberikan hukum dan keputusan. Sepinter-pinternya hakim, sepinter-pinternya qadhi, kepinterannya, kecerdasannya itu punya batas, sehingga terkadang dia salah meskipun seringnya benar. Oleh karenanya Al-Imamul Hasan, seandainya Allah tidak menceritakan tentang kisah Dawud dan Sulaiman, di mana Sulaiman Allah subhanahu wa ta'ala puji dia dengan ilmunya, dan Dawud Allah berikan uzur dengan ijtihadnya, niscaya aku memandang para hakim-hakim ini mereka adalah ahlunar, karena sangat rawan dalam memutuskan hukum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, termasuk kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini, Allah subhanahu wa ta'ala maafkan itu segala bentuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena ketidaksengajaan dan segala kesalahan yang dilakukan karena kelupaan. Namun, ma'asyurul muslimin, sebuah perkara yang perlu untuk diperhatikan dalam masalah ketidaksengajaan dan kelupaan, bahwasanya bentuk maaf ini adalah bentuk maaf, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum, Allah tidak membebankan dosa. Ya. Namun terkadang bentuk maafnya Allah tidak memberikan dosa kepada hambanya yang melakukan kesalahan dan kealafaan karena lupa, ini tidak menggugurkan hukum-hukum fikih yang mengikutinya. Ya, ini penting untuk difahami. Jadi meskipun melakukan suatu pelanggaran karena lupa itu tidak berdosa, namun itu tidak menggugurkan hukum-hukum fikih yang ada di belakangnya apabila memang ada hukum yang mengikutinya. Contoh, contohnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang sholat tanpa wudu, kalau seorang sholat tanpa wudu dan itu dilakukan dengan sengaja, dia athim, berdosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia murtad karena dia telah melakukan ejekan terhadap agama Islam, yaitu sholat dengan tanpa berwudu. Kalau dilakukan dengan sengaja, dosa. Sekali lagi, bahkan sebagian ulama memandang dia murtad. Namun apabila sholat itu dilakukan dengan tanpa wudu, unsurnya adalah lupa atau unsurnya adalah tidak sengaja, maka orangnya yang sholat tanpa wudu tadi secara berdosa atau tidak berdosa, maka kita gunakan hadis ini. Karena dia melakukan pelanggaran tersebut karena lupa, tidak sengaja, maka Allah maafkan, berarti dia tidak berdosa. Namun sholatnya tetap dianggap bukan sholat. Ya, sholatnya masih dianggap bukan sholat yang sempurna, sehingga dia masih harus mengulangi sholatnya. Gitu. Itu maksudnya tidak menggugurkan hukum-hukum fikih yang ada di belakang. Berdosa atau tidak? Tidak. Tapi dia harus mengulangi sholat. Karena syarat sahnya sholat adalah bersuci. Bersuci dari hadas akbar, bersuci dari hadas ashor. Bersuci dari hadas akbar, dia adalah mandi, mandi besar. Bersuci dari hadas ashor, maka dia adalah berwudu. Baik. Ikhwani fillah rahimakumullah, kalau ada kejadian, contoh, seorang alahumingkum ihtilam, mimpi basah. Di awal tidur dia mimpi basah. Hadas akbar. Dibangun tidur dia tidak ingat kalau dia tadi telah mengalami mimpi basah. Dan dia tidak perhatian dengan pakaiannya, sehingga dia tidak tahu ada ciri-ciri dia sudah ihtilam. Sehingga dia sholat berwudu dia. Bangun tidur dia berwudu, dia sholat. Satu sholat. Siangnya dia berwudu, dia sholat. Asarnya dia berwudu, dia sholat. Maghribnya dia berwudu, dia sholat. Dalam kondisi sebenarnya dia masih punya hadas akbar. Sholat isya dia ingat. Sepertinya saya tadi ihtilam. Sepertinya saya ini punya hadas akbar. Ikhwani fillah rahimakumullah, apakah dia ini berdosa karena sholat tidak pakai berwudu, tidak pakai mandi besar? Jawabannya, dia tidak berdosa. Yang seandainya kalau dia sholat dengan sengaja tanpa mandi setelah ihtilam, dia berdosa. Jangankan sholat, berada di masjid saja orang yang junub itu tidak boleh berlama-lama. Kalau cuma lewat dari satu pintu ke pintu yang lain, boleh. Tapi kalau berdiam diri lama orang junub itu tidak boleh di masjid. Ya. Apalagi sholat. Secara kita mengatakan berdosa atau tidak berdosa, ya tidak berdosa. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'na. Tapi apakah sholatnya sah? Ya jelas tidak sah. Karena syarat sahnya sholat adalah suci. Sedangkan dia tatkala melakukan sholat tidak suci. Nah terus gimana? Ya harus mengulangi sholatnya. Sholat subuhnya dia ulangi, sholat duhurnya dia ulangi, setelah asarnya dia ulangi, maghribnya dia ulangi, baru dia lakukan sholat isya. Itu kalau sehari. Kalau dia lupanya 3 hari ya ngulangi semua sholat 3 hari itu. Gitu. Ya. Kalau dia lupanya seminggu ya sholat dia seminggu gak seharus dia ulangi. Nah. Sekali lagi, secara berdosa tidak berdosa, tapi secara hukum fikih masih harus mengikuti hukum-hukum yang ada di belakangnya. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah pembahasan terkait dengan hadis ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wa nas'alullah at-taisir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yirda. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.